Bapak-bapak. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Sebelum saya mengucap ceramah saya ini, mungkin saya ingin bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mau ikut enggak? Mau ikut enggak? Kalau tim hadroh ikutin saya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.